Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali mengkaji suatu cabang ilmu yang sangat penting, yang merupakan miftah daripada ulum syar'iyah, yang disebut ilmu alat, yang mana ilmu ini tanpa kita ketahui, tanpa dikuasai, maka sulit untuk bisa memahami dan juga terlebih membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Tapi maudhu kita sudah masuk kepada yaitu an-nakirah wal ma'rifah. Tadi sudah disampaikan, kita sudah masuk kepada nakirah, insyaallah malam ini masuk pada ma'rifah. Tapi sebelum masuk pada ma'rifah, ada baiknya saya jelaskan kembali yaitu isim nakirah. Jadi isim nakirah yaitu dari sisi makna adalah sesuatu yang tidak tertentu, sesuatu yang tidak tertentu. Saya kasih contoh, umpamanya baitun itu rumah. Rumahnya ya belum jelas ya, karena itu tidak ada alif, tidak ada alif lam, maka dikatakan nakira, baitun, rajulun, qalamun, ya, dan seterusnya. Atau sebagai tanda, kalau tadi dari sisi makna ya, dari sisi makna yaitu isim yang tidak tertentu, sayyaratun yaitu sebuah mobil, tapi mobilnya belum jelas, tidak tertentu, ya. Adapun sebagai tanda yaitu isim nakira, yaitu isim yang bisa menerima alif lam. Perhatikan baik, isim yang bisa menerima, bukan berarti isim yang sudah dimasuk alif lam, tidak. Isim yang bisa menerima alif lam, yaitu ismun yakbalu al wa tu'assir fit ta'rif. Tapi yang mana alif lam ini memberikan dampak atau pengaruh kepada ma'rifah. Jadi manakala isim ini bisa dimasuki oleh alif lam, yang mana alif lam ini menjadikan isim itu menjadi ma'rifah, maka isim tersebut adalah isim nakirah. Isim tersebut adalah isim nakirah. Contoh, baitun, sebuah rumah, tapi kalau kita masuk alif lam jadi al-baitu. Jadi rumah, rumah mana? Rumah sudah tertentu, rumah itu atau rumah ini, atau maksud adalah rumah yang dimaksud oleh yang berbicara. Nah ini al-baitu, yang jelas itu artinya adalah ma'rifat, sudah tertentu rumahnya. Al-qalamu, pena, pena sudah tertentu. Maka itu beberapa pekan yang lalu saya kasih contoh dalam kalimat sempurna, yaitu bahasa ya, untuk membedakan antara nakirah dengan ma'rifah. Kalau saya katakan ishtarili qalaman, ya, ishtarili qalaman, itu isim nakirah. Ya. Ishtari, ya, ishtarili, ini ianya dibuang kena fi'il amar, ya, kena fi'il mu'tal akhir, ishtarili qalaman. Nah, kemudian kalimat yang kedua, ishtarili liyal qalama. Ishtari liyal qalama, bisa dibaca fathah karena di sini sukun, ya. Jadi ishtaril qalama, ishtari lil qalam, ishtari li qalaman. Yang kedua, ishtari lil qalama atau ishtari liyal qalama. Apa maknanya? Maknanya adalah beli saya pena. Ini juga sama, beli saya pena. Bedanya apa? Ini nakirah. Ya, kenapa nakirah? Karena tidak ada alif lam. Ketika kata kalam dimasuki alif lam, maka jadilah ma'rifah. Nanti insyaAllah kita masuk pada bab ma'rifah insyaAllah. Nah, ini maknanya apa? Berarti kalam ini, yang pertama itu umum. Ishtari li qalaman, beli saya pena. Berarti apa? Yang saya suruh, dia berhak membeli pena apa saja. Apakah pena kalam jaf, atau kalam sa'il, yaitu pena tinta cair, atau pena kalam itu pena tinta kering, ya, yang sering kita pakai. Apakah kalamnya berwarna hitam atau tintanya warna merah? Nah, ini karena tidak ada permintaan yang jelas. Karena ini umum, istari li qalaman. Ya, belikan saya sebuah pena. Jadi kalau yang diperintahkan membeli pena warna merah, ya, itu tidak salah. Ya, kenapa? Karena permintaannya umum. Ya, tidak ditentukan. Jadi qalam ini enggak ditentukan, qalaman. Berarti dia bisa disalahkan kalau dia beli pena merah ternyata tidak, bukan itu yang dikehendaki oleh yang meminta. Jadi yang salah ini adalah yang meminta, bukan yang disuruh. Karena permintaannya adalah umum, nakirah. Ishtari li qalaman. Tapi kalau yang dibawa, ishtari lil qalama, beli saya pena, berarti pena yang sudah tertentu, yang sudah dimaksud oleh yang berbicara. Kalau yang disuruh dia tidak tahu, harus bertanya. Ayu qalamin, pena apa? Ya, jangan langsung berangkat saja kalau dia enggak tahu. Nah, tapi kalau dia tahu apa yang diinginkan oleh yang bicara atau yang menyuruh, enggak perlu tanya lagi. Tapi kalau dia tidak tahu, maka dia harus tanya, karena yang dimaksud adalah surat tertentu. Nah, istari liyal qalama, itu surat tertentu yang diinginkan oleh yang bicara. Maka tanya, ya, ayu qalamin, pena apa? Apakah warna merah, warna hitam, dan selanjutnya. Nah, ini itulah bedanya dari sisi makna, ya, penggunaannya. Istari li qalaman, istari liyal qalama. Dari sisi maknanya, yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Nah, adapun membedakan, bagaimana bisa membedakan isim nakirah, isim ma'rifah? Nah, ini saya katakan tadi apa? Kalau isim nakirah itu dia bisa menamai alif lam. Berarti qalam ini nakirah. Kenapa nakirah? Karena bisa masuk alif lam. Jadi al-qalam. Jadi ini dia. Al-qalamu. Tentu enggak boleh bertanwin lagi. Nah, kitabun. Ini nakirah. Kenapa nakirah? Karena dia bisa menerima alif lam. Jadi al-kitab. Al-kitabu. Nah, di mana alif lam ini? Tu'asir. Memberikan pengaruh kepada isim tersebut, menjadikan isim itu menjadi ma'rifah. Berarti ada dong alif lam yang tidak memberikan pengaruh? Ada. Manakala dia masuk pada isim ma'rifah. Contoh isim ma'rifah adalah isim alam, ya. Contoh nama Abbas. Ini isim alam. Abbas ini isim alam. Isim alam adalah isim ma'rifah. Masuk alif lam. Al-Abbas. Al-Abbas. Masuk alif lam. Al-Abbas. Nah, ketika alif lam ini masuk, apakah kata Abbas ini ada perubahannya dari sisi ma'rifah nakirah? Enggak ada perubahannya. Karena alif lam ini tidak memberikan dampak apa-apa. Kenapa? Karena kata Abbas ini memang sebelum masuk alif lam memang sudah ma'rifah, karena isim alam. Nah, jadi tidak semua isim yang tidak ada alif lam dikatakan nakirah. Saya ulang kembali. Tidak semua isim yang tidak ada alif lam dikatakan nakirah. Ulang kembali. Tidak semua isim yang tidak ada alif lam dikatakan nakirah. Jadi kalau gitu bagaimana tentukannya? Kalau dia bisa dimasuki oleh alif lam, yang mana alif lam itu memberikan dampak menjadi ma'rifah, maka itulah isim nakirah. Seperti ini. Nah, tapi kalau dia nama orang, jelas itu ma'rifah, sekalipun ada alif lam masuk, alif lam itu bukan alif lam ta'rif. Alif lam itu dikatakan alif lam za'idah, alif lam tambahan. Seperti Al-Hasanu wal-Husainu. Itu nama. Nah, itu nama. Nama orang. Ini nama cucu Rasulullah. Al-Hasan wal-Husain. Nah, masuk alif lam. Al-Hasanu wal-Husain. Asal apa? Hasanun wa-Husainun. Itu isim alam. Jadi ketika masuk alif lam itu tidak memberikan dampak apa-apa. Nah, itu alif lam za'idah. Namanya istilah lam hil asal. Adalah mengingatkan bahwa kata itu berasal daripada ada dia masdar seperti fadlun masuk alif lam al fadlu, ada dia sifat musyabbaha atau dia isim fa'il seperti nama orang al hasan wa husain. Nah, hasan itu ada sifat musyabbaha. Nah, husain adalah isim tasghir, itu isim alam. Ketika dia masuk alif lam itu tidak berikan dampak apa-apa. Nah, jadi tidak semua isim nakirah atau tidak semua isim yang tidak memakai alif lam dikatakan nakirah. Kapan dia dikatakan nakira manakala dia dimasuki alif, bisa masuk alif lam, kemudian isim itu menjadi ma'rifah. Ada lagi isim yang tidak bisa dimasuki alif lam, seperti dhu. Dhu ini isim juga, di mana sahib yang punya. Nah, apakah ini ma'rifah? Ya, perhatikan. Tadi sudah kita ungkapkan bahwa isim nakira manakala dia bisa dimasuki alif lam. Nah, sekarang berarti kalimat sebaliknya, kalau isim itu tidak bisa dimasuki alif lam, berarti dia isim ma'rifah. Kan gitu. Nah, sekarang dhu, bisakah masuk alif lam? Enggak bisa masuk lam. Tidak bisa masuk alif lam. Nah, kalau begitu dhu ini apakah ma'rifah atau nakirah? Nah, ini tadi sudah, kemarin sudah diungkapkan, dhu ini walaupun tidak bisa dimasuki alif lam, bukan berarti dia ini ma'rifah atau nakirah. Ya. Karena dhu ini dia bermakna sahib. Bermakna sahib. Ati sahib yang punya, sama maknanya. Dhu. Dhu ardin, yang punya tanah. Sahibu ard, yang punya tanah. Nah, ini dhu ini bermakna sahib. Nah, sekarang kita lihat sahib. Bisakah masuk alif lam? Jadi as-sahib bisa. Nah, kalau begitu sahib ini sebelum masuk lam berarti dia nakirah. Berarti dia nakirah. Demikian juga dhu ini. Dhu ini bisa nakirah, bisa ma'rifah. Tergantung dia idhafahnya. Dhu ini harus dia idhafahkan, digabungkan. Ini termasuk asma'ul khamsa atau sitta. Makanya lihat mudhaf ilainya. Dhu ardin. Dhu ardin. Yang punya tanah. Ardinnya enggak pakai alif lam. Berarti dhu ini masih nakirah. Sama seperti sahibu ardin. Sahibu ardin. Yang punya tanah. Apakah sahib ini ma'rifah? Belum dikatakan ma'rifah. Kenapa? Mudhaf ilaihnya masih nakirah. Enggak ada alif lam sini. Mudhaf ilaihnya masih nakirah. Nanti insyaAllah kita pelajari tentang ma'rifah ini. Nah, ini masih nakirah. Kalau itu demikian juga dhu ini masih nakirah. Kenapa? Karena ardinnya nakirah. Tapi kalau kita katakan dhu, dhul ardi, nah, ini berarti dhunya sudah ma'rifah. Kenapa? Karena dia mudhaf digabung kepada kata yang ada alif lam, kata ma'rifah, menjadi ma'rifah. Sama seperti sahib. Sahibu. Sahibul ardi. Sahibul ardi, sahib ini sudah jadi ma'rifah. Kenapa? Karena dia mudhaf digabungkan kepada kata al-ardi yang ma'rifah dengan alif lam. Maka jadi ma'rifah. Nah, ini sangat penting sekali kata dhu ini dalam penggunaan kalimat. Saya ambil dalam kalimat contoh ya. Ya, ini sebetulnya sudah ada dalam kitab Luar Arabiyah. Singkatnya kata dhu ini, kalau idhafah kepada nakirah, dia nakirah. Tapi kalau idhafah digabung kepada isim ma'rifah, jadi ma'rifah. Itu kesimpulannya. Umpamanya, ja'a telah datang. Ja'a dhul ardi. Telah datang yang punya tanah itu. Berarti dhunya orang sudah tertentu. Telah datang yang punya tanah. Kenapa? Karena ini mudhafnya, ilihnya ada alif lam. Ada alif lam. Ada alif lam. Maka itu, perhatikan ini, ja'adhul ardi. Kemudian kalau kita jadikan dia na'at, ra'aitu. Ra'aitu, ini fa'il ya. Ini fi'il, ini fa'il. Ra'aitu ar-rajulah. Saya melihat seorang laki-laki. Saya melihat laki-laki. Laki-laki sudah tertentu, ada alif lam. Laki-laki bagaimana? Zal ardi. Nah, ini asma'ul khamsa, tanda nasabnya alif. Tanda nasabnya alif. Zu, za, zi. Nah, ini sebagai na'at, maka karena ini ma'rifah, maka kasihlah mudhaf ilainya ma'rifah, supaya jadi ma'rifah. Nah, kemudian kalau kita bikin nakirah, Ra'aitu rajulan. Nah, ini nakirah. Berarti na'atnya mesti nakirah. Ra'aitu rajulan dha. Bagaimana? Mesti mudhafilinya enggak boleh fakir ifham. Dha ardin. Dha ardin. Ra'aitu rajulan dha ardin. Saya melihat seorang laki-laki yang punya tanah. Nah, ini karena dia nakirah. Nah, maka dhu ini jadi na'at harus dia nakirah. Bagaimana cara nakirah dia? Mudhaf ilaihnya jangan kasih alif lam atau ma'rifah. Nih, enggak ada alif lam. Jadi ini apa? Ini jadi na'at. Kata sifat. Nah, na'at. Nakirah, nakirah. Ini juga na'at. Na' ma'rifah, ma'rifah. Ini ma'rifah alif lam, ini ma'rifah juga. Ma'rifahnya apa? Kena mudhaf ilaihnya pakai alif lam. Nah, ini yang harus diketahui tentang makna dhu penggunaannya. Ketika dia jadi na'at, kalau dia man'utnya ma'rifah, berarti dhu-nya harus diidhafah kepada isim ma'rifah. Jika man'utnya nakirah, maka dhu-nya harus idhafah digabung kepada isim nakirah. Nah, ini coba lihat kembali ya, kitab ta'lim yang diajarkan di sini ya, jilid berapa itu? Jilid 2 atau 3 ya? Iya, jilid 2 kalau tidak salah itu. Ini bisa dilihat kembali. Nah, ini penggunaan dhu. Kesimpulannya, dhu ini bermakna sahib, ada kalanya dia ma'rifah, ada kalanya dia nakirah. Nah, kapan dia nakirah? Dia nakirah kalau dia diidhafakan, digabungkan kepada isim nakirah. Seulang kembali. Jadi kena dhu ini mesti idhafah. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Mesti idhafah, mesti digabungkan. Enggak bisa berdiri sendiri. Kalau di sini enggak ada maknanya. Jadi dhu ini, dia menjadi ma'rifah kalau diidhafakan, digabungkan kepada isim ma'rifah. Kemudian dhu dia nakirah manakala digabungkan kepada isim nakirah. Tadi contoh dhul ardi, dhal ardi. Ada kala pakai la, waw, ada kala pakai alif ya, itu sebagai tanda i'rab saja. Dhu itu pakai waw adalah ma'rifah, yaitu apa, marfu. Kalau dha alif itu ketika mansub, nanti pakai dhi adalah ketika jar ya. Nah, yang sudah pernah belajar insyaallah paham itu. Baik. Jadi saya ulang kembali, isim nakirah adalah isim yang bisa menerima alif lam, yang mana alif lam tersebut memberikan dampak kepada isim tersebut menjadi ma'rifah. Nah, contoh qalamun jadi al-qalam. Berarti al-qalamnya sudah jadi ma'rifah. Baitun itu nakirah. Kenapa? Dia bisa dimasuk alif lam. Jadi al-baitu. Ketika alif lam masuk, berarti baitnya sudah jadi ma'rifah. Misbahun, lampu. Ketika masuk alif lam, al-misbah. Nah, dia sudah menjadi ma'rifah. Berarti misbahun itu nakirah. Sayyaratun. Nah, itu nakirah. Dari mana tahu nakirah? Ketika masuk alif lam, as-sayyarah. Maka kata sayyarah menjadi ma'rifah. Berarti sebelum masuk, dia nakirah. Tapi kalau Abbasun, masuk alif lam, Al-Abbas, itu boleh masuk alif lam. Nah, alif lam ini tidak memberikan dampak apa-apa. Kenapa? Karena Abbas itu isim alam, nama orang. Ketika masuk alif lam, enggak memberikan dampak apa-apa. Enggak memberikan pengaruh apa-apa. Jadi Abbasun, Al-Abbas sama saja. Hasanun, Al-Hasanu sama saja. Karena itu nama orang. Husainun, Al-Husainu juga sama. Ada nanti nama orang Afdal, kan? Ada nama orang Afdal. Masuk Al-Afdal. Sama saja. Enggak ada pengaruhnya. Afdal itu tetap, kalau dia nama orang, tetap dikatakan ma'rifah. Nah, ini alif lam ini tidak memberikan dampak apa-apa. Nah, itu pengertian apa? Tanda nakirah ya. Tanda nakirah. Taib, sekarang kita masuk kepada ma'rifah. Ini insyaAllah kajian kita malam ini. Al-ma'rifah. Nah, ini perlu diketahui insyaallah isim ma'rifah tidak banyak, itu 6, selainnya adalah nakirah. Selainnya nakirah, ini yang harus dipahami. Baik, kita minta kepada para peserta dan pendengar pemirsa TV Raja untuk membaca di halaman 29 ya. Fadhal Ustaz Ihsan. Iya. Jazakumullah khair, pendengar dan pemirsa Raja TV, sudah kita simak bersama penjelasan dan penghantar dari Ustaz terkait dengan murojaah bab yang sebelumnya, yaitu bab nakirah. Kita akan masuk ke sekarang bab ma'rifah. Baik, kita berikan di kesempatan di line telepon 0218236543. Kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja. Silakan. Baik, halo. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umar Fatiha Aceh. Umar Fatiha Aceh. Ahlan wa sahlan ya Umar. Ahlan bikum Ustaz. Naam. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Umar Fatiha. Ustaz, al-ma'rifah Ustaz. Naam, sahih. Naam. Al-ma'rifatu. Al-ma'rifah. Bismillah. Al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu ismun dalun ala mu'ayyanin. Muhammadin wa Umar wa Dimashq wa anta wa rajul. Naam. Al-asma'ul ma'arifu. Al-ma'arifu sittatu anwa'in. Awalan ad-dhamiru bi anwa'ihi. Ka huwa hiyahum anta anti antum ana nahnu wa ghairiha. Naam. Thaniyan al-'alamu. Ka Muhammadun Aisyatu Makkatu Indonesia Jakarta wa ghairiha. Salisan ismul isyarati. Ka hadha hadihi zalika tilka haulai ulaika wa ghairiha. Tabi'an alismul mausulu. Ka alladhi allati alladhina allati allai min ma wa ghairiha. Khamisan alismul muhalla bil alifi wal lam. Ka alkitabu arrihlatu addarsu attafsiru wa ghairiha. Sadisan almudafu ilal ma'rifati. Ka kitabu muhammadin maladisu rajuli awladuhum qala muhadat tilmiri wa wairiha. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, barakallahu khair. Assalamualaikum. Wa fiik, barakallahu. Wa alaikumussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair, Ummu Fatiha di Aceh ya. Masyaallah. Qira'atuha mumtazah, sangat baik. Kita akan memberikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatiha di 0218236543. Kami sapa kembali. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Umm Abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan fikum. Baik, sehat ya Umma ya. Naam, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Naam, silakan. Naam, tafadhali ya Umm Abdillah. Ulangi Ustaz. Ya, ulangi. Kita ini baca dulu ya, nanti baru kita jelaskan. Ma'rifatu. Ma'rifatu ismun dalun alam muayyanin. Ka Muhammadin wa Umaro wa Dimasko wa Anta wa Fajuli. Al-Asma'ul Ma'arifu. Al-Ma'arifu Sitatu Anwain. Awalan Abomiru Bi Anwain. Ka huwa Iya hum Anta Anti Antum Ana Nahnu wa Wairiha. Tanian Al-Alamu. Ka Muhammadun Aisyatu Maktatu Indonesia Jakarta wa ghairiha. Salisan ismul isyarati. Ka hadza hadhihi zalika tilka haula'i ulaika wa ghairiha. Rabi'an ismul mausulu. Ka aladhi alati aladina alati alai man ma wa ghairiha. Komisan ismul mukallafil alifi walami. Kal alkitabu arifatu ad-darsu at-tafsiru wa ghairiha. Hadisan amudofu ila ma'rifati. Ka kitabu muhammadin malabisu rajuli awladuhum olamu hadat ilmidi wa ghairiha. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ummu Abdillah di Solo. Baik. Alhamdulillah dua pendengar kita sudah membaca. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ikhwan ataupun akhwat silakan di 0218236543. Kami sapa kembali. Silakan. Halo. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Sama Umu Ida di Pacitan. Baik, masyaallah. Ya Umu Ida di Pacitan. Ahlan. نعم تفضلي نعم. أهلا وسهلا يا أميدة. نعم نعم تفضلي. نعم المعرفة كمان أستاذ؟ نعم يا نعم اقرأي المعرفة. المعرفة بسم الله الرحمن الرحيم. المعرفة المعرفة اسم دال على معين كمحمد وعمر ودمشق وأنت والرسولين. الأسماء المعارف المعارف ستة أنواع. الأول الضمير بأنواعه كهو هي هم أنت أنت أنتم أنا نحن وغيرها. ثانيا العالم كمحمد عائشة مكة إندونيسيا جاكرتا وغيرها. ثالثا اسم الإشارة كهذا هذه ذلك تلك هؤلاء أولئك وغيرها. رابعا الاسم الموصول كالذي التي الذين اللاتي اللائي من ما وغيرها. خامسا الاسم المحلى بالالف واللام كالكتاب كالكتاب الرحلة الدرس التفسير وغيرها. سادسا المضاف إلى المعرفة ككتاب محمد ملابس الرجل أولادهم قال هذا التلميذ وغيرها. طيب ما شاء الله أحسن ما شاء بارك الله فيك. نعم شكرا طيب. يا أستاذ عفوا جزاك الله خيرا وإياك وجزاك الله خيرا ومؤيدة دي باتيتان. طيب يا ممتازة ما شاء الله saya kira cukup ya. نعم ya. إن شاء الله ini موضوع ini enggak begitu sulit ya. نعم Ustaz. Tapi ini perlu diketahui ini merupakan ilmu yang masih dasar-dasar sekali ya. Maka itu diminta kepada para pemirsa dan para pendengar TV dari Roja yang betul-betul ingin mempelajari ilmu tata bahasa Arab merupakan ilmu nahu, maka ikutilah ya dari awal ya, karena ini awal. Kalau ini tidak kita kuasai maka selanjutnya akan berat ya. Karena yang namanya pelajar itu makin ke depan ya biasanya bukan makin ringan, karena pembahasan akan lebih luas lagi ya. Nah. Maka akan lebih berat. Tapi kalau dari awal kita sudah kuasai dan punya menguasai dasar-dasar, insyaallah maka akan mudah, karena itu sangat membantu sekali. Baik. Nah, selanjutnya kalau kita masuk al-ma'rifah, lawan daripada nakirah. Nah, al-ma'rifah adalah ismun dalun ala muayyan, yaitu isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Menunjukkan tertentu, apakah itu dia benda atau dia bukan benda. Ya, mungkin orang. Nah, selanjutnya. Nah, seperti ka Muhammadin. Nah, ini contoh ya. Ini kasih contoh dulu, nanti baru diuraikan lebih lanjut. Seperti Muhammad. Jadi Muhammad ini ada isim ma'rifah. Kemudian Umar, isim ma'rifah, nama orang. Damaskus, Syria. Nah, ini juga isim ma'rifah. Kemudian Anta, kata ganti, juga ma'rifah. Ar-Rajul, ma'rifah, laki-laki. Tapi surat tertentu ada alif lam. Nah, nanti ini diuraikan selanjutnya. Al-Asma'ul Ma'arifu, isim-isim ma'rifah, yaitu ada berapa? Sittatu anwa, ada enam. Kuasa itu, ada enam. Yang pertama, ad-dhamir bi anwa'i, dhamir dengan segala macam jenisnya. Jenis dhamir, semua dhamir adalah ma'rifah. Itu apa? Kalau antum sudah pernah belajar apa? Saraf, ya. Yaitu perubahan, ilmu saraf adalah perubahan bentuk kata, itu musaraf, maka dia akan tahu sekali tentang ini dhamir ini. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu dhamir. Nah, juga ada dhamir lagi, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Juga dhamir. Perhatikan Al-Quran, iyaka na'budu, iyaka, kan? Itu dhamir. Semua macam bentuk dhamir adalah ma'rifah. Apa itu dhamir? Kata ganti. Nah, kenapa dhamir ini ma'rifah? Karena dia kata ganti orang atau kata ganti benda. Kata ganti orang atau kata benda. Nah, yang mana kata ganti benda itu tentu sudah disebutkan sebelumnya, maka dikatakan kata ganti. Huwa, huwa siapa? Dia siapa? Dia yang sudah dimaksud, yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Siapa? Apakah orang atau benda? Maka dhamir itu dikatakan dia ma'rifah. Kenapa? Karena kata ganti sesuatu yang telah disebutkan atau kata ganti orang. Maka dia disitulah dia sisi ma'rifahnya. Kenapa kok bisa ma'rifah? Karena dia kata ganti daripada benda. Tentu bendanya sudah disebutkan. Kalau sudah disebut, tidak ma'rifah. Nah, yaitu atau kata ganti apa isim atau orang. Nah, situlah kenapa isim dhamir ini katakan apa masuk ma'rifah. Huwa dia siapa? Nah, dia yang kita maksud. Siapa itu? Mungkin Muhammad yang sudah kita bicarakan. Nah, iya, dia perempuan yang mana? Yang sudah dibicarakan, makanya kata ganti ini dhamir adalah dia ma'rifah. Anta, anti, apalagi anta, lawan bicara. Iya. Ya. Di hadapan kita. Sudah tertentu, anti, antum, ana, saya, nahnu, kami atau kita dan selainnya dhamir yang 14 itu. Yang kedua adalah al-alam, isim alam. Isim alam apa? Ma summiya bihi syakhs au syai', yaitu sesuatu yang dinamakan. Ya. Dan singkatnya apa? Orang. Nama orang, yaitu nama nama suatu tempat. Nah, nama tempat. Nah, sini contohnya apa? Muhammadun itu ma'rifah. Kenapa nama orang? Semua nama orang adalah ma'rifah. Aisyah. Aisyah. Kemudian benda. Makkah, nama tempat. Makkah, itu nama kota. Nah, Makkatu. Itu Makkah, itu ma'rifah. Karena nama kota. Indonesia, juga nama negara. Semua nama negara, ma'rifah. Indonesia. Kenapa tertentu? Indonesia. Mana Indonesia? Sudah maklum Indonesia. Makkah, mana itu Makkah? Sudah maklum. Jakarta. Wa ghairuha. Semua nama, nama apa? Nama tempat. Nama kota, nama negara, nama daerah, nama kampung, nama jalan. Karena pokoknya dia sebagai nama, maka dikatakan isim alam. Dia itu ma'rifah. Nah, ini jangan rancu ya. Ya, umpamanya keton. Keton, kucing. Kucing keton itu bukan ma'rifah. Ya, dia bukan isim alam, dia isim jenis. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan ya, pekan yang lalu ya. Dia isim jenis. Nah, itu bukan isim ma'rifah. Kalau ma'rifah itu nama. Nama. Umpamanya kucing, apa namanya? Dinamakan namanya John ya. Umpamanya ada dinama kucingnya bernama John, berarti John itulah ada isim alam. Nah, tapi kalau ketonnya kucingnya itu bukan isim alam, itu jenis. Ya. Jenis hewan. Sama seperti kita insan ya, insan manusia, insan itu bukan nama, bukan isim alam, itu jenis, jenis makhluk yang Allah ciptakan bernama insan. Nah, insan ini kan umum. Nah, personnya ada namanya Muhammad Ali. Nah, baru namanya itu, nama per orang itu, maka itu yang dikatakan isim alam. Ya, itu yang dikatakan isim alam. Jadi jangan salah memahami antara isim alam dengan isim jenis ya. Kemudian yang ketiga adalah ismul isyarah. Nah, digolongkan isim ma'rifah, isim isyarah. Kenapa isim isyarah kata ma'rifah? Nah, karena dia menunjukkan sesuatu yaitu yang sudah jelas, hadza ini kan di sesuatu ini. Ini berarti sudah tertentu. Ini isim isyarah, hadha, hadhihi, hadha, ini, hadhihi juga ini, insyaAllah akan ada bab selanjutnya itu diuraikan nanti, dijelaskan. Ya. Di sini secara global saja dulu, termasuk tadi yang sebelumnya adalah isim dhamir, ya. Dhamir juga akan dijelaskan secara rinci, bab selanjutnya, demikian juga isim isyarah, akan dijelaskan secara rinci. Ya, hadha, hadhihi, kata tunjuk yang dekat, ta'lil qarib, dzalika itu, tilka itu, kemudian haula ini, ini apa, ini kan banyak, ulaika itu terjadi banyak, dan lain sebagainya isim isyarah. Nah, kenapa isim isyarah ini ma'rifah? Karena dia menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Nggak mungkin menunjukkan sesuatu tapi nggak tertentu. Hadza ini apa? Ya jelas sudah tertentu yang ditunjuk. Maka disitulah dikatakan dia ma'rifah. Itu, nah, zalika itu, berarti apa? Itunya sudah tertentu. Nggak mungkin kita mengatakan itu tapi nggak tertentu. Nah, disitulah yang dikatakan isim isyarah itu digolongkan isim ma'rifah. Kemudian, yang keempat adalah al-ismul mausul. Isim mausul, itu kata sambung ya. Yang, kalau bahasa kita ya. Nah, alladhi, allati, alladhi juga akan diuraikan insyaAllah pada bab selanjutnya. Seluruh akan dijelaskan. Alladhi penggunaannya. Ya. Alladhi ini menunjukkan apa? Laki-laki. Atau yang dianggap laki-laki, allati yang mudzakkar, apa allati yang mu'annats, perempuan atau dianggap perempuan. Kemudian alladzina ini untuk jamaknya, allati ini untuk jamak untuk perempuan. Kemudian allai itu sama, allati dan allai sama, itu penggunaannya sama. Ya, man ingat, tapi ada man istifham, ada man ini, sini man isim mausul ya, bukan arti apa, siapa man ini. Orang, yang, tuh, ma, sesuatu yang, dan lain sebagainya. Nah, kenapa isim mausul ini ma'rifah? Mungkin ada pertanyaan. Karena isim mausul ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus membutuhkan, dikatakan silatul mausul. Silatul mausul. Silatul mausul adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Umpamanya, ya ayuhalladzina amanu. Perhatikan. Enggak mungkin hanya sampai alladzina, ya ayyuhalladzina, sampai situ enggak bisa, kena enggak bisa dipahami. Nah, makanya isim mausul ini digolongkan ma'rifah, sebagian ulama mengatakan karena dia tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan silatul mausul. Silatul mausul adalah pengikat yang ada hubungan dengan isim mausul, keterangan dalam bentuk kalimat jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Makanya di situlah letak ma'rifahnya. Kenapa? Karena setelah isim mausul mesti ada silatul mausul. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah. Sedikit ya, jangan apa? Terlalu merasa pusing. Ya, sebetulnya rileks aja lah. Mudah insyaallah. Tadi isim mausul ya, di antaranya alladzina, orang yang. Nah. Kan ada ayya ayyuhalladzina amanu, kata alladzi, wahai orang-orang, ayya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina, ini isim mausul. Kenapa ma'rifah? Karena isim mausul enggak bisa berdiri sendiri. Mesti ada silatul mausul. Silatul mausulnya dalam bentuk kalimat sempurna jumlah. Alladzina amanu. Ha. Nah, inilah yang menjadikan isim mausul ini menjadi ma'rifah. Karena dia harus ada silah. Itu menurut sebagian para ahli nahu. Para ahli nahu. Ya, itu pendapat ini yang paling kuat ya. Karena isim mausul enggak bisa di sini, dia mesti ada silatul mausul. Silatul mausul adalah kalimat setelahnya. Nah, inilah yang menjadi ma'rifah karena ada keterangannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak, isim mausul enggak bisa hanya sendirian. Nah. Enggak bisa sekatakan tadi hadzal kitabu alladzi, hadzal kitabu alladzi, ini kitab yang, sampai di situ enggak bisa. Nah. Berarti harus ada kalimat seterusnya. Hadzal kitabul ladzi ishtaraituhu, ishtaraituhu. Ini kitab yang saya beli. Nah, kata alladzi inilah dikatakan dia isim ma'rifah karena dia ada silatul mausulnya, yaitu kalimat sempurna setelah isim mausul. Ya. Tadi kalimat saya katakan apa? Hadzal kitabul ladzi hadzal kitabul hadzal kitabul ladzi, ini kitab yang, kan enggak mungkin hanya sampai sini. Mesti ada silatul mausul. adalah kalimat sempurna. Hadzal kitabul ladzi ishtaraituhu. Inilah kitab yang aku beli. Kasih keterangan amsi, kemarin. Inilah syatul mausul sebagai pengikat. Inilah yang menjelaskan isi mausul. Nah, setelah jelaskan, maka isi mausul katakan ma'rifah. Karena enggak bisa berdiri sendiri. Ada silatul mausulnya. Nah, silatul mausul itulah yang menjelaskan isi mausul. Sehingga isi mausul dikatakan isi ma'rifah. Baik. Kemudian yang kelima, khamisan yang kelima adalah al-ismul muhalla bil alifi wal lami. Isim yang memakai alif dan lam. Isim yang mengenakan alif dan lam. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal ya, contoh al-kitabu. Kalau enggak ada alif lamnya menjadi kitabun, bertanwin kitabun, kitaban, kitabin. Nah, itu nakirah. Nah, ketika masuk alif lam jadilah dia ma'rifah al-kitabu, berarti kitabnya sudah tertentu. Nah, kemudian ar-rihlatu. Nah, ini isim maknan ya. Isim maknan adalah masdar ya. Isim makna adalah masdar. Seperti contoh daraba darbun, pukulan. Nah, yaitu apa? Isim maknan ada masdar dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah adalah kata benda, kata kerja yang berasal dari kata benda, berasal dari kata kerja. Iya, yang dibendakan ya. Yang dibendakan. Nah, isim itu yang dibendakan, yaitu berasal dari kata kerja. Contoh tadi daraba itu fiil kata kerja, darbun pukulan. Nah, ini darbu ini digolongkan isim. Dia bukan kata kerja, tapi dia isim, barbun, berasal dari kata kerja. Demikian juga ar-rihlatu, dari kalimat rahala. Rahala itu kan berangkat atau mengembara. Ya, rehla, jadi bepergian, jalan-jalan, rekreasi. Nah, ini ada masuk alif lam. Berarti bahwa rehlanya sudah tertentu. Nah, rehla kemana? Rehla yang saya maksud. Makanya kalau pakai alif lam, jadilah dia ma'rifah. Kemudian ad-darsu, pelajaran, ada alif lam, jadi ma'rifah. At-tafsir, ada alif lam, dia jadi ma'rifah. Dan lain sebagainya. Intinya adalah, manakala isim nakirah dimasuki alif lam, maka isim nakirah menjadi isim ma'rifah. Kemudian terakhir adalah, nah, kalau kita sudah menguasai yang dari 1 sampai 5, yang keempat mudah, yang ketapa afan, yang keenam adalah, yang diidhafahkan, yang digabung kepada isim ma'rifah yang disebutkan tadi, dari 1 sampai 5. Nah, digabungkan kepada salah satu isim ma'rifah yang disebutkan tadi dari 1 sampai 5. Maka jadilah dia ma'rifah. Contoh, kitabun, kena kira itu. Kalau digabungkan menjadi apa? Digabungkan pada isim ma'rifah, apa isim ma'rifah? Di antaranya isim alam. Iya kan? Isim alam. Baik. Nah, kitabun ini belum ada alif lam, berarti dia nakirah. Bagaimana dia bisa jadi ma'rifah? Bagaimana bisa jadi ma'rifah? Tadi sudah dijelaskan, contohnya masuk alif lam, jadi al-kitab. Al-kitabu. Ah, nih. Jadilah alif, jadi ma'rifah, kena masuk alif lam. Atau dengan penggabungan. Nah, kitabun nakirah digabung dengan isim ma'rifah. Apa di antara isim ma'rifah? Isim alam, nama orang. Muhammadun. Nah, digabung. Nah, bagaimana cara penggabungannya? Buang tanwin. Nggak boleh pakai tanwin. Kitabu. Apakah kitabu, kitabah, atau kitabi? Yang jelas nggak boleh bertanwin. Ya. Apakah kitabu, kitabah, kitabi? Itu nanti kalau sudah bikin kalimat ya. Tapi kalau sebelum masuk kalimat, maka dibaca dia marfu. Ya. Baik, kitabu. Kemudian gabungkan. Ah, Masya Allah. Baik, kita tunggu kalam dulu ya. Ya. kolomnya juga ikut pusing ya. Taib. Insyaallah tidak sulit, mudah sekali. Iya. Taib. Kitabu gabungkan. Nih. Jadi apa? Kitabu Muhammadin. Ya, ini yang antum sudah belajar apa? Ta'lim bahasa Arab jilid pertama ya dengan surah Hamzah Abbas ya. Nah, ini penggabungan. Ini digabung. Yaitu dua suku kata digabung. Kalau bahasa kita disebut dengan kalimat majmu'. Tapi ingat, idhafah dalam bahasa itu lebih luas. Lebih luas, ya. Ini sebetulnya bukan kalimat majmu'. Ini kalimat apa? Menunjukkan pemilik. Kepemilikan. Kitabu Muhammadin. Nah, caranya apa dah? Kata pertama tidak boleh mukallaf lam, tidak boleh mukallaf lam, tidak boleh bertanwin, makanya kitabu. Kitabu atau kitabah juga boleh, atau kitabi. Itu nanti kalau sudah masuk dalam kalimat, baru nanti kapan dibaca kitabah, kapan dibaca kitabi. Tapi sebelum masuk kalimat, dimarfukkan dulu. Pakai dhammah. Kitabu. Nah, ini tetap di selama-lamanya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Nah, Muhammad ini adalah isim ma'rifah. Ma'rifah, kita sudah jelaskan tadi. Kenapa ma'rifah? Nama orang. Berarti kalau dia ma'rifah, berarti ini ikut menjadi ma'rifah. Kitab ini sudah jadi ma'rifah dia. Jadi salah satu faedah idhafah, penggabungan dua suku kata adalah menjadikan kata pertama menjadi ma'rifah. Dengan syarat itu tadi, kalau digabung kepada ma'rifah. Jadi al-mudhafu ilal ma'rifah. Digabung kepada ma'rifah. Nah, sekarang kita cari selain isim alam, kata ganti. Qalamun atau al-qalamu. Ini ma'rifah. Nah, al-qalamu. Digabung dengan kata ganti. Dhamir. Apa dhamirnya? Umpamanya kaf. Apa? Anta. Ini kan dhamir ya, anta. Tadi kan dhamir. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Nah, ini dia ma'rif, apa? Pakai alif lam. Berakhir dibuang alif lamnya. Jadi apa? Qalamu. Jadi qalamu. Ya, buang alif lam. Ini contoh menggabungkan ini. Buang alif lamnya. Baik. Kemudian, nah, ini kalau buang alif lam berarti dia nakirah dia. Berarti dia nakirah. Kita mau gabung agar menjadi ma'rifah, tapi ma'rifahnya tidak pakai alif lam. Seperti ini pakai alif lam, ini ma'rifah. Sekarang kita bikin ma'rifah tapi dengan cara idhafah, penggabungan. Nah, gabung dengan anta. Bagaimana dhamir anta ini harus diubah dhamirnya. Tidak bisa pakai dhamir qalamu anta, enggak bisa. Nah, maka pakai dhamir lain. Pakai dhamir lain, itu dhamir nasab atau dhamir jar. Qalamuka. Nah, qalamuka. Ka ini maknanya sama dengan anta, maknanya sama, cuma penggunaan beda. Tapi makna sama, juga status sama, ini ma'rifah, ini ma'rifah. Kena dhamir, tadi saya katakan di awal, apa? Dhamir bi anwa'i, dhamir dengan bermacam-macam dhamir. Nah, ini sama-sama dhamir, tetap dia ma'rifah. Nah, ketika kalam digabung dengan dhamir, maka kalam jadi ma'rifah. Ini katakan kalam ini ma'rifah bil idhafah. Tapi enggak bisa qalamu anta, qalamuka. Sama seperti bahasa Inggris ya. Enggak bisa apa? You pen, kan bisa kan? You engkau kan? Karena penggunaan you itu untuk subjek. Pakai apa? Pakai your kan? Your pen kalau tidak salah bahasa Inggrisnya. You pakai your pen. Enggak bisa you pen. Sama juga bahasa Inggris. Enggak bisa qalamu anta. Qalamu anta sama dengan bahasa Inggris. You pen namanya. Bahasa Inggris kan nih. Nah, cuma you-nya di awal. Kalau Arabnya sama dengan bahasa kita. Penamu susunnya sama. Iya. Nah, jadi enggak bisa you pen tapi your pen. Nah, jadi demikian juga qalamuka, enggak bisa qalamu anta. Dhamirnya kata ganti harus diubah. Nah, akan tapi statusnya sama, sama-sama dhamir. Ini dhamir ma'rifah, ma'rifah karena semua dhamir itu ma'rifah. Nah, ini katakan apa? Ma'rifah dengan dhamir. Idhafah kepada ma'rifah jadi ma'rifah. Demikian juga idhafah kepada apa? Ini lihat dalam kitab ini. Kitabu Muhammadin. Kitab jadi ma'rifah. Kena idhafah pada isim alam. Muhammad. Malabis surrajuli. Malabis itu enggak ada alif lam. Kan gitu. Itu kan nakirah tuh. Tapi tatkala digabung dengan kata ar-rajul. Ar-rajulnya ada alif lam. maka malabisnya menjadi marifah. Marifah malabisur rajuli. Malabisur rajuli berarti malabisnya sudah menjadi ma'rifah karena idhafah digabung kepada kata ar-rajul yang maki alif lam, yaitu isim ma'rifah maki alif lam. Auladuhum aulad. Nah, aulad ini sudah jadi ma'rifah. Kenapa? Kena digabung idhafah kepada kata dhamir. Mana dhamirnya? Hum. Hum ini adalah dhamir. Nah, kita tahu tadi dhamir adalah isim ma'rifah. Auladuhum. Qalamu hadzal tilmiz. Pena murid ini. Nah, qalam ini sudah jadi ma'rifah. Kenapa? Idhafah kepada isim isyarah, yaitu hadza. Hadza. Qalamu hadza. Baru jelas ini apa? At-tilmiz. Qalamu hadzal tilmiz. Dan lain sebagainya. Taib. Nah, inilah apa? ada 6 isim ma'rifah. Taib. Kita minta lagi saat sana ya. Nah, pada para pendengar untuk baca sekaligus silakan diterjemahkan. Ahsan. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah sudah dijelaskan secara gamblang satu persatu dalam pembahasan ma'rifah yang terdiri 6 poin. Kita berikan kesempatan kembali untuk merojahkan secara langsung bagi Anda yang ingin bergabung di 0218236543. Kita berikan kesempatan sesi qiraah dan terjemah ya, untuk membaca kemudian terjemahkan. Baik, kita sapa kembali pendengar berikutnya. Halo, silakan sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Ayo, tayyib, masyaallah. Ahlan ya Abu Yusuf, barakallahu fiik. Silakan. Afiq barakallahu, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Naam, tafadhal. Iqra wa tarjim. Al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu ismun dalun ala muayyin. Muayyanin, bukan muayyin. Kalau muayyin itu menentukan, muayyanin ditentukan atau tertentu, itu muayyan. Al-ma'rifatu ismun dalun ala muayyanin ka Muhammadin wa Umar wa Dimasko wa anta wa rajuli. Nah. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Seperti Muhammad, Umar, Dimasko, anta dan rajul. Dan rajul. Baik, bisa dijelaskan contoh itu? Muhammadin termasuk isim alam. Ya, nama orang ya. Isim alam, ya. Betul, masuk isim alam dia nama orang, ma'rifah. Terus Umar isim alam. Isim alam juga. Maka dia digolongkan. Ya, walaupun tidak ada tanwin ya, ingat ya. Naam. Walaupun tidak ada tanwin, jadi isim alam nanti ada yang bertanwin, ada yang enggak tidak bertanwin. Enggak bertanwin kayak ismul ladzi lain sarif. Sengaja saya bikin dua, ya. Supaya apa? Jelas ya. Jadi tidak tidak harus yang enggak bertanwin atau sebaliknya tidak harus bertanwin. Ya. Naam dan. Ya. Wa Dimasko isim alam nama suatu negara. Iya, nama negara. Wa anta isim domir. Iya, domir. Wa rajulin. Wa rajuli. Wa ar-rajuli. Ar-rajuli. Dan ar-rajuli dia ma'rifah dengan masuknya alif lam. Iya. Sedikit catatan terkait dengan Muhammadin tadi ya. Jadi ada yang memberikan definisi isim nakirah adalah isim yang bertanwin. Ya. Isim nakirah adalah isim yang bertanwin. Ada yang memberikan menjelaskan seperti ini. Sebetulnya ini tidak tepat. Ya, ya mungkin nah, karena melihat ya, melihat karena isim nakirah itu apa? Rata-rata dia bertanwin. Ya. Nah. Isim nakirah itu rata dia bertanwin. Ya. Ya. Maka dikatakan isim bertanwin, padahal apa? Padahal tidak. Belum tentu yang bertanwin itu bertanwin apa? Isim nakirah. Jadi ada isim alam bertanwin. Seperti Muhammadin, Muhammadun, Salihun, Zaidun. Kan gitu. Dan seterusnya. Nah. Baik. Terus. Al-asma'ul ma'rifah. Ma'arifu. Al-asma'ul ma'arifu. Al-asma'ul ma'arifu. Isim-isim yang ma'rifat. Iya. Al-ma'arifu sittatu anwa'in. Iya. Nah, isim yang ma'rifat. Isim yang ma'rifah ya. Isim yang ma'rifah. Ma'arif, ma'rifah. Isim-isim yang ma'rifah terbagi atas 6. Ada 6 macam. Ada 6 macam. Ada 6 macam. Iya. Awalan ad-dhamiru bi anwa'ihi. Dhamir dengan macam-macamnya. Iya. Arti dhamir? Naam. Apa arti dhamir? Kata ganti. Kata ganti, iya. Kata ganti orang atau kata ganti benda. Benda. Iya. Kahuwa, hiya, hum, anta, anti, antum, ana, nahnu, wa ghairiha. Baik. Coba artikan hiya, huwa. Seperti huwa kata ganti untuk dia ya. Huwa dia. Huwa iya dia. Dia laki-laki tunggal. Dia laki-laki tunggal. Iya. Iya. Dia laki dia perempuan tunggal. Iya. Hum jamak laki-laki. Mereka. Mereka kata ganti kan iya. Terjemahkan dengan bahasa kata ganti ya. Mereka, hum mereka. Hum mereka. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antum kalian laki-laki, ana saya, nahnu kami iya. Dan lain yang selainnya. Dan lain sebagainya, iya. Nah, ini kan hanya sebagian diberikan contoh ya, sebagian. Seperti kak seperti, berarti enggak disebutkan semuanya. Nanti disebutkan iya. Insyaallah di bab selanjutnya. Naam dan. Baik. Istamir. Sanian al-alamu isim yeah. Alam yeah. Ka Muhammadun yeah. Aisyatun Aisyatu. Nah ini juga apa? Saya sengaja memberikan contoh ya, isim alam baik yang bertanwin maupun yang tidak bertanwin supaya paham bahwa yang dekat isim alam itu tidak ditentukan oleh bertanwin enggak bertanwin enggak ya. Baik isim alam itu bertanwin atau enggak bertanwin itu tetap dikatakan isim alam ya yeah. Indonesia, Jakarta, wa ghairiha. Nah, ini juga saya kasih contoh bukan saja orang, ya. Bukan orang, ya. Yang termasuk isim alam, itu nama negara, nama kota, nama tempat, ya. Nama bulan, ya. Ramadan, Sya'ban, itu isim alam. Itu nama satu bulan, ya. Baik. Ahsanta barakallahu fik. Taufik barakallahu. Syukran jazakallahu khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Abu Yusuf di Indramayu. Alhamdulillah sudah dibaca dengan baik dan terjemahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Abu Yusuf di 0218236543. Kita sapa kembali. Ya baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Dari Supriyadi Cikampek, Pak. Pak Supriyadi Cikampek. Ahlan wa sallam, Pak. Barakallahu fiik, Pak. Silakan. Naam, fadal, fadal ya akhil karim. Masyaallah. Iya. Dari arah Ustaz. Iya. Di luar Ustaz, di luar dari arah. Kita tampilkan insyaallah. Oh iya ya. Yang terakhir selanjutnya. Halaman selanjutnya. Iya, betul. Yang ketiga. Yang ketiga ya? Iya, yang ketiga ya. Al ismu isyarat. Perhatikan baik-baik. Baca bagus itu. Masyaallah. Bismillah. Al ismul isyarat. Betul baca al ismu? Al ismul isyarat. Mana ada lafalnya? Ismul isyarat. Nah, kenapa enggak alif lam? Karena ini kata gabung idhafah. Ini yang ini idhafah. Karena al isyara itu bukan kata sifat, itu masdar. Isim makna namanya. Jadi enggak, jadi tidak bisa menjadi apa naat. Ya. Nah, makanya harus digabungkan. Ismul isyarati. Jangan al ismul isyaratu salah. Ismul isyarati. Ismul isyarati. Iya. Ka hadza hadhihi zalika tilka haula'i ulaika wa ghairiha. Iya. Terjemahkan? Yang ketiga seperti haza ini enggak yang ketiga terjemahkan ismul isyarati apa artinya kata ganti bukan kata ganti kalau kata ganti itu dhamir Oh iya, dhamir maksudnya. Apa? Isim isyara ya Ustaz ya? Iya, apa arti isim isyara? Apa arti isyarat? Nawa-nawa. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk, Masya Allah. Ya. Kata tunjuk, ya. Iya, kata tunjuk. Seperti. Ya, hala. Iya. Halihi. Zalika. Tilka. Haulai. Ulaika. Wagairiha. Apa artinya? Hadha? Seperti hadha ini. Iya. Halihi. Lakin. Hadha lak ini laki-laki. Hali, ini unik apa? Ini menunjukkan laki-laki ya? Ya. Iya. Zalika. Itu laki-laki, tilka ini perempuan, haulai mereka itu laki-laki. Haula ini bukan itu artinya ini. Gimana? Enggak, ini haula itu ini cuma dalam bentuk jamak. Ini apa? Ini oh, mereka. Ya, ini. Iya. Ini banyak ya Ustaz. Iya, mereka. Iya. Mereka ini mereka ini. Iya, menunjukkan banyak. Ika, untuk ulaika itu lain-lain. Ulaika itu itu. Ya. Itu mereka itunya iya. Menunjukkan jauh ya, cuma untuk jamak ya. Untuk jamak. Ya, jama. Jadi haula jamak dari kata hadza hadhihi. Ulaika jamak dari kata zalika dan kil, dan tilka. Iya. Oh iya. Iya. Terus? Baik, terus. Rabian. Arabia. Nah, Rabian. Ismul mausul. Al ismu. Ada alif lamnya itu. Al ismul mausul. Al ismul mausul. Karena mausul itu adalah kata sifat. Ya. Iya. Oh iya. Al ismul mausul. Iya. Ka allazi, allati. Iya. Allazina. Allati. Allai. Iya. Min. Man. Bukan min. Man. Kalau min itu huruf jar. Oh iya. Iya. Man. Ma gua goi dia. Iya. Allazi. Apa ya, isim mausul? Isim mausul ada kata sambung. Kata sambung, iya, betul. Allazi yang ya. Iya. Nah, ini yang apa? Laki-laki, menunjukkan laki-laki. Iya, menunjukkan laki-laki. Iya, laki-laki yang. Kata sambung menunjukkan perempuan. Iya. Allazina. Mereka sama. Yang menunjukkan banyak. Mereka yang untuk laki-laki. Allati mereka yang untuk perempuan. Iya. Allai sama. Sama juga mereka. Iya. Sama. Untuk laki untuk perempuan ya sama. Allati oh, pakai iya. Ta atau pakai hamzah sama. Iya. Terus man apa? Orang yang. Oh, man orang yang. Iya. Terus. Ma. Apa ya? Sesuatu yang. Oh, sesuatu yang. Iya, karena man ini untuk yang berakal. Kalau ma untuk kata benda yang enggak berakal. Ya. Oh. Maka dia kata man orang yang, bukan siapa ya. Kalau siapa itu isi paham. Ini bukan kata isi paham. Ini isi mausul. Jadi orang yang. Ma sesuatu yang, bukan juga isi paham. Kalau isim itu ma apa? Ma hadza, apa ini? Itu isi paham, tapi ma ini adalah sesuatu yang. Orang yang. Oh, itu kan. Maknanya lebih kurang begitu ya. Oh, iya. Ya. Baik. Lanjutkan? Oke. Iya. Al khamis ya Ustaz ya. Ya khamisannya. Al khamis al ismul muhalla fi al alif bil alif wal lam. Fi alif wal lam. Iya. Ta al kitabu. Ar risalatu. Ad-darsu, at-tafsiru, wa ghairiha. Iya. Al-kitabu. Apa al-ismul muhalla bi alif lam? Al berarti isim. Al-kitabu isim apa? Bukan. Terjemahkan yang kelimanya. Al-ismul muhalla bil alif wal lam. Terjemahkan. Al-ismul muhalla bil alif wal lam. Isim muhalla isim yang memakai alif dan lam ya. Oh ya. Iya. Isim yang memakai alif dan lam. Alif dan lam. Ya. Seperti Alkitab. Alkitab. Buku ini. Iya. Ar-Risalatu. rekreasi, iya, jalan-jalan rekreasi, tapi sudah tertentu, kena ada levelnya. Darsu pelajaran ini, tafsiru dan tafsir, mana tafsir? Penjelasan. Penjelasan. Iya, tapi penjelasan lain-lain sudah tertentu, iya. Baik, terakhir, sadisan, keenam. Sita, al-mudofu ila ma'rifati. Iya. Ka kitabu Muhammadin. Malabisur rojuli. Iya. Auladuhum ulamu hazat tilmizi wa ghairiha. Iya. Mudof ilaih, mudof yang ke ma'rifat ya. Apa artinya? Mudof. Mudof yang di mudof ilal ma'rifat, disandarkan kepada isim ma'rifat. Atau digabungkan kepada isim ma'rifat, al-mudhafu ilal ma'rifat, digabungkan, yang digabungkan kepada isim ma'rifat. Digabungkan kepada ma'rifat. Isim ma'rifat. Seperti ya. Kitabu Muhammadin. Ya, jadi kata Muhammad. Ya, kata kitab digabung kepada Muhammad. Muhammad isim ma'rifat. Ma'rifat yang apa ini Muhammad ini? Ma'rifat yang isim alam ya. Ya. Ya, kitab Muhammad ini. Iya. Balabisur rajuli. Iya. Apa itu? Pakaian. Pakaian laki-laki itu. Laki-laki sudah tertentu. Para anak laki-laki. Anak-anak laki-laki mereka. Anak laki-laki mereka. Anak laki-laki mereka. Kolamu hazat tilmizi. Pulpen. Pulpen ini milik anak-anak. Milik murid ini. Murid-murid. Milik murid ini. Milik murid ini. Murid pulpen milik murid ini. Murid ini. Iya. Pulpen Taib Ahsan tabarakallahu fik. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Labas. Enggak mengapa. Iya, alhamdulillah tapi sudah bagus itu. Masyaallah. Jazakallah Ustaz di Cikampek, barakallahu fik. Ya. Alhamdulillah sudah berusaha untuk membaca dan cukup baik. Insyaallah dilancarkan kembali untuk sering-sering membaca Ustaz ya. Dengan sesi qiraah ini kita tunggu kembali nanti sesi interaktif antum di kesempatan berikutnya. Kita berikan kesempatan yang lain. Silakan di 0218236543 masih sesi qiraah dan terjemah. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umur Rafi di Tegal. Ah, taib, Umur Rafi. Silakan Umur Rafi. Taib, naam. Silakan. Iqra'i baca. Naam. Dari Al-Ma'rifah Ustaz. Iya. Al-Ma'rifatu. Langsung dia terjemahkan? Iya, langsung terjemah. Iya. Al-Ma'rifatu ma'rifat. Al-Ma'rifatu ismun dalun 'ala mu'ayyanin. Muhammadin wa Umara wa Dimasqa wa anta wa rajuli. Pengertian ma'rifat adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Seperti lafaz Muhammad, nama Umar, tempat Damaskus, anta berarti engkau, wa rajulin dan seseorang rajuli. Enggak bertanwin ya, enggak boleh tanwin. Ar-rajuli ada alif lamnya. Ar-rajuli. Ar-rajuli. Iya. Dan rajul atau orang laki-laki. Iya. Al-asmaul ma'arifu. Isim-isim ma'rifat. Isim-isim ma'rifah. Iya. Ma'rifah. Isim-isim ma'rifah. Iya. Ma'rifah. Iya, bukan pakai ma'rifat ya. Ya, karena ta merbutah kalau dibaca berhenti, apa waqaf dibaca ha ma'rifah. Ya. Isim isim ma'rifah. Al-ma'arifu sittatu anwa'in. Ya. Isim isim ma'rifah terbagi menjadi bukan terbagi. Enggak ada terbagi situ. Isim ma'rifah ada 6 macam. Isim ma'rifah ada 6 macam. Ya. Awalan ad-dhamiru bi anwa'ihi. Iya. Yang pertama adalah domir dan macam-macamnya. Apa artinya? Domir atau kata ganti. Kata ganti, iya. Dan macam-macamnya. Ka, huwa, hiya, hum, anta, anti, antum, ana, nahnu, wa ghairiha. Nah. Huwa, dia, laki-laki. Hiya, dia perempuan. Hum, mereka laki-laki. anta engkau laki-laki satu, mm-hmm. anti engkau perempuan satu, tunggal, antum, iya. Iya. Antum kalian laki-laki, anak mm-hmm. saya, tahnu kami, mm-hmm. wawiriha dan lain-lain. Nah, tanyan al-alamu mm-hmm. adalah nama sesuatu yang dinamakan atau iya. nama orang yaitu, alam okay. isim alam yaitu menunjuk kenapa ya, manusia dinamakan. Atau sesuatu yang dinamakan sesuatu yang bernama iya. Terus Hamadun wa Aisyatu Makkatu Indonesia Jakarta Wolehriha iya. Seperti Muhammad nama orang Aisyah nama orang Makkatu nama tempat Indonesia nama kota ya nama negara Jakarta nama kota Wolehriha dan lain sebagainya dan lain sebagainya iya lanjutkan lanjut Talisan Ismul Isyarati isim atau kata tunjuk iya kahadha hadihi zalika silka haulai ulaika waghairiha hadha menunjukkan ini untuk laki-laki hadihi ini untuk perempuan zalika itu untuk laki-laki silka itu untuk perempuan haulai mereka ulaika haulai mereka laki-laki sama haula mereka ini ya mereka ini mereka ya ini ya baik laki-laki sama. Perempuan sama betul ya ulaika mereka itu laki-laki ketika, atau perempuan nantinya nah makanya gunakan apa haulai rijalu haulai nisa'u ulaikal haulaikal auladu ulaikal banatu nah, jadi penggunaan sama baik laki-laki perempuan tapi ya tapi dia untuk berakal ya nah, kalau ulaika untuk tidak berakal sama ulaika untuk berakal haula untuk berakal cuma haula menunjukkan dekat ini makanya mereka ini ya kalau ulaika mereka itu iya wa ghairiha Tai Ahsan. Wahiriha dan selainnya. Tai Ahsan. Barakallah. Masyaallah. Ya. Bagus sekali. Syukran jazak. Jazakumullah khairan umum barakallahu fik. Baik, kita dari Muhammadiyah ya, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengaran pemirsa Raja TV yang lain. Silakan di 0218236543. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya. Kita sapa kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Zaki di Tangerang Selatan. Bapak Zaki ahlan masyaallah. Naam, ahlan wasalan ya akhi Karim. Baik, bisa ditampilkan ya. Kita langsung ya. Tampilkan. Ya. Silakan, Pak. Silakan. Yang halaman selanjutnya ya, halaman selanjutnya ismi isyarah. Iya. Nah, fadhal ya akhul karim, ikra. Bisa baca? Ya, bisa baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan, ismul isyarah. Langsung terjemahin ya? Iya, iya. Terjemahkan langsung. Ismul isyarah. Kata benda, tunjuk. Kata tunjuk. Iya, kata tunjuk, iya. Ka, seperti. Hadza. Ini untuk muzakkar, hadihi ini untuk muannas, yeah. Zalika itu muzakkar, tilka itu muannas, haulai ini ya mereka, mm-hmm. ini mereka, ulaika itu mereka, waghairiha dan yang lainnya yeah. dan sebagainya. Mm-hmm. Robian alismul mausul. Kata benda sambung. Kata sambung ya. Kata sambung. Kata sambung. Kata sambung bisa saja menunjukkan apa orang atau benda. Ya. bisa saja menyebutkan orang atau benda. Tergantung yang disambung itu kepada orang, maka jadi apa? Menyebutkan orang. Kalau disambung itu kepada benda, ya benda. Contohnya, hadzal kitabu alladhi. Berarti alladhinya adalah menyebutkan sambung kepada kata benda. Hadzal kitabu alladhi. Berarti kitab, kan? Kalau orang, hadzal waladu alladhi. Ini anak yang. Berarti yangnya kata sambung bisa untuk benda, bisa untuk manusia atau yang berakal misalnya. Ya. Jadi bisa berakal maupun yang tidak berakal. Jadi umum penggunaannya. Ya. Terus saya buat akil sama ghair akil. Iya betul. Akil wa ghair akil. Ya. Seperti allazi yang untuk muzakkar. Iya. Mufrad. Betul. Allati yang muannas mufrad. Iya. Alladzaini. Alladzina. Alladzina. Muzakkar jamak. Iya. Allati. Allati yang untuk muzak untuk muannas jamak. Iya. Allai juga sama untuk muannas jamak ya. Iya, mereka yang ya. Iya. Mereka yang. Man. Siapa? Bukan siapa ya. Kalau siapa hebat itu man, adalah istilah Islam. Ya, orang yang. Iya. Bukan orang siapa. Iya. Itu kalau siapa itu isim istifham. Isim istifham bukan ma'rifah. Itu adalah isim mubham. Iya. Mubham dia, mubham, tidak ma'rifah, tidak nakirah. Iya. Dia umum, itu enggak jelas. Iya. Man, siapa? Kan enggak jelas kan? Jadi enggak masuk kepada isim ma'rifah. Jadi ini man adalah orang yang. Iya. Orang yang. Iya. Terus ma artinya orang yang ma yang sesuatu di, yang ma ini untuk kata benda sesuatu yang. Iya. Jadi bedanya man untuk akil. Iya betul. Untuk man akil. Untuk akil, ma untuk ghair akil. Itu penggunaan asal ya. Penggunaan asal. Iya. Terus baik. Ma sesuatu yang bukoiru akil yang tidak berakal, iya. Bukoiriha dan lainnya. Iya. Khamisan yang kelima, al-ismul muhalla bil alifi wal lami. Iya. Isim didahului muhalla. Isim yang ya memakai alif dan lam ya. Isim memakai iya. Alif dan lam. Lam. Iya. Ka seperti al-kitabu buku. Iya. Ar-rihlatu perjalanan. Ad-darsu pelajaran. At-tafsiru tafsir. Ya, itu penjelasan ya. Tafsir itu adalah penjelasan. Penjelasan, ya. Iya. Waqairiha dan selainnya. Iya. Sadisan, al-mudofu ilal ma'rifati. Iya. Atta benda yang disandarkan kepada isi ma'rifah. Iya. Seperti kitabu Muhammadin. Buku Muhammad, bukunya iya. Muhammad. Malabisur rajuli. Baju-baju. Baju-baju seorang baju laki-laki itu. Baju laki-laki itu sudah tertentu laki-lakinya ya, karena ada leflamnya. Makanya malabis iya. Jadi ma'rifah. Oh, seorang ya. Tapi kalau kita katakan malabisu rajulin, enggak pakai leflam, maka malabisu istra. Ya, malabisu rajul apa arti malabisu rajulin? Pakaian milik seorang laki-laki. Iya. Baik. Milik seorang laki-laki, enggak tertentu laki-lakinya. Tapi kalau sudah ada iflam, malabisur rajuli milik laki-laki itu. Atau laki-laki yang dimaksud oleh yang berbicara. Ya. Sudah tertentu laki-lakinya. Makanya malabisnya sudah jadi ma'rifah dia. Terus. Abisur rajuli yang taksis ya namanya. Kenapa? Apa? Idofa taksis kalau nggak salah namanya. Iya, taksis atau khas. Iya, karena dia sudah khusus dia. Iya, artinya apa? Laki-laki bukan perempuan, itu kekhususannya. Iya. Oh, yeah. Jadi kalau idhafah itu ada kala idhafah lit ta'rif, jadi ma'rifah ada idhafah lil khusus. Nah, kalau khusus itu nakirah dia, kitabu rajulin, kitab laki-laki itu, berapa kitab seorang laki-laki? Berarti apa? Kemana khususnya? Khususnya adalah dia ada bukan perempuan. bukan kitab milik perempuan, tapi kitab milik laki-laki. Nah, itu khususnya. Tapi masih apa? Bukan muayyan tertentu. Karena laki-lakinya enggak tertentu. Makanya dia masih nakirah. Jadi nakirah zaid ma'rifah, nakirah tambah ma'rifah jadi ma'rifah. Ma'rifah zaid nakirah, nakirah zaid nakirah, nakirah. Jadi nakirah tambah nakirah, hasilnya nakirah. Tapi nakirah tambah ma'rifah, hasilnya ma'rifah. Ah, benar. Ya. Dia terus. Ini lebih khusus lagi ya? Iya. Oh, yang alif lamnya. Alif lam sudah tentu lagi, sudah tertentu lagi. Iya, sudah tertentu ya. Laki-lakinya. Lanjut. Iya. Auladuhum. Iya. Anak-anak mereka. Iya. Qalamu hadza tilmiz, pulpen murid ini. Iya. Ghairiha dan sebagainya dan selainnya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Afan. Iya. Mau nanya. Iya. Contoh jumlah kalimat yang pakai man ini apa ya? Kitabu man kan bisa kitabu, tapi man itu bukan sifat, bukan kitab siapa ini. Nanti ada kitabu man hadza, kitab siapa ini, itu manti sifham. Ya. Nah, kitabu man jaa amsi. Sama dengan bermakna kitabul ladzi jaa amsi. Ini bagus pertanyaannya. Apa? Idhafah kepada isim mausul ya. Iya. Ya. Nah, pengguna seperti man. Nah, hadza ini kitab milik siapa? Kitabu man jaa. Jaa amsi. Kita kasih apa? Nah, apa arti ini? Coba terjemahkan. Hadza kitabu man jaa amsi. Ini adalah buku yang telah datang kemarin. Dan buku yang telah datang kemarin, yang datang siapa? Ini kitab milik orang. Oh iya. Orang yang. Nah, ada kata yangnya, kena isim mausul. Ini kitab milik orang yang datang kemarin. Nah, ini man ini bukan kata isifham, bukan kata pertanyaan di sini. Ini isim mausul. Berarti kitabnya sudah ma'rifah, kenapa? Idhafah kepada per isim mausul. Ini man. Sama dengan apa? Hadza kitabul ladzi jaa amsi. Ini kitab orang yang datang kemarin. Tapi kalau kita kitabu man, jelas ya ini ya? Yang saya tulis jelas enggak nih? Wadah. Kalau enggak jelas saya tulis kembali. Mungkin kurang jelas ya. Nah. Iya. Hadza Naam. Ini kitab, mungkin kitabnya tinggal ya. Lalu kita katakan hadza kitabu man jaa amsi. Nah, kitabnya tinggal di rumah. Ada orang datang ke rumah kita, ada barangnya tinggal seperti kitab. Apa kita katakan? Hadza kitabu man jaa amsi. Ini kitab orang yang. Ini kitab orang yang datang kemarin. Ini kitab orang yang datang kemarin. Nah, ini mana isim mausul. Tapi kalau kita katakan kitabu man hadza, ini bukan isim apa? Mausul. Ini isim istifham. Walaupun dia sama-sama mudhaf juga. Kitabu man hadza. Nah, kitab siapa ini? Nah, ini istifham. Kalau ini isim mausul, beda. Ya. Kitabu man jaa amsi. Nah, ini ada silatul mausulnya. Jumlah ini, jumlah fi'il. Kalau sudah fi'il berarti kalimat. Sudah? Kalau di sini bukan jumlah, ini isim isyarah. Ini mudhaf ilaih. Nah, ini contoh penggabungan kepada isim mausul ya. Iya. Taib. Alright. Faham tak? Paham? Faham tu. Baik. Ini termasuknya idhafah ya? Iya betul. Idhafah kepada isim mausul. Kitabu man jaa amsi itu isman itu isim mausul. Idhafah. Oh, kita mau bilang kitab yang gitu? Hah? Kitabul ladzi harus naf. Kalau. Berarti al-kitabu al-ladzi. Kalau bukan idhafah, maka pakai alif lam al-kitabnya. Tapi kalau dia idhafa, berarti alladzina itu, alladzi itu apa? Maksud orang yang. Hadza kitabu alladzi jaa amsi. Sama juga man juga. Masyaallah. Terputus masyaallah. Iya. Jadi baik. Ini isim mausul yang menunjukkan orang kalau apa ini ya, ini orang kan man itu isim mausul. Ya. Orang. Tapi kalau alladzi itu penggunaannya baik untuk berakal maupun enggak berakal. Ya. Baik. Baik, masyaallah. Jazakumullah khair Ustaz dan jazakumullah khair Ahzaki. Telah membaca sekiranya dan terjemah dan pertanyaan sangat berfaedah bermanfaat barakallahu fiik. Dan ini merupakan profil kita terakhir ya. Terakhir ya. Insyaallah ini tadribat latihan ya. Nah. Silakan antum yang untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, ya tadribat silakan dijawab. Insyaallah pekan depan kita akan uraikan ini. Kita akan jawab dan saya dengar jawaban antum. Ya. Wajib manzili. Ya, hada wajib manzili. Ya. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair pendengar dan pemirsa Radio TV. Bisa dicatat dan semoga memudahkan untuk mengerjakan latihan-latihan yang terdapat di tadribat yang ke pertama dari Ma'rifah dan Akhirah ya, dan kemudian Anda bisa melihat di halaman 31. Demikian mungkin pembahasan baik kita di malam ini dan langsung sebagai ikhtitam. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih atas perhatian antum. Ya, kita akhiri dengan doa. Kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum.